Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tadi terkait dengan keharusan untuk tatabbut dalam menukil suatu berita dan tidak bertumpu pada katanya dan katanya. Disebutkan pula oleh penulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Artinya cukup sebagai suatu kedustaan bagi seseorang ketika dia berbicara dengan menyampaikan segala yang dia dengar. Semua yang dia dengar. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini juga memperingatkan kepada kita semuanya tentang bahayanya bermudah-mudahan dalam menukil suatu berita. Semua berita yang sampai kepada kita, kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita dengar, kita sampaikan tanpa kita pilih, tanpa kita pilah, tanpa kita melakukan upaya untuk menguji kebenarannya, yang kemudian itulah yang kita sampaikan setelah nyata bahwa itu adalah benar. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang yang begitu mudah menyampaikan semua yang didengarnya, maka dia teranggap sudah melakukan suatu kedustaan, ya. Sekalipun mungkin bab kesengajaan berdusta mungkin tidak, ya mungkin tidak ada niatan berdusta. Tapi dalam penilaian Rasulullah, kalau orang yang kebiasaannya seperti itu, yang didengar disampaikan, maka kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban, cukup ini sebagai suatu kedustaan baginya. Nah, jadi kalau begitu, agar kita lepas daripada cap dusta pada diri kita, maka jangan lakukan hal itu. Berita yang kita dengar harus kita pilih ketika kita mau menyampaikan kepada orang lain. Ada berita yang layak disampaikan karena itu berita yang benar, ada yang tidak layak karena tidak benar. Yang benar pun ternyata tidak semua bisa kita sampaikan, ya. Tidak setiap berita sekalipun itu benar layak kita sampaikan kepada setiap orang. Tadi kita telah sebutkan pada ayat, pada surat An-Nisa itu, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak setiap berita disampaikan kepada tiap orang, tapi ada berita-berita yang itu konsumsi orang tertentu, orang yang bisa menimbang maslahat dan mafsadah, orang yang bisa menilai baik dan buruknya berita itu kalau disebarkan. Nah, jadi ini juga hal yang perlu kita ingat-ingat, ya. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan, ya. Para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan atau menjelaskan, jangankan bab berita, hatta bab ilmu, ya. Ilmu saja kadang tidak setiap orang pantas diberi ilmu tersebut di saat yang sama, ya. Dulu Nabi SAW kan pernah mengatakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi sampaikan kepadanya suatu ilmu. Apa itu? Tentang hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah. Maka setelah mendengar berita gembira itu, bahwa peluang masuk surga besar ketika seorang mewujudkan tauhid la ilaha illallah, maka Allah berjanji untuk apa? Memasukkannya ke dalam al-jannah. Nah, ini sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata ketika Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah kuberitakan kepada orang-orang berita gembira ini, bahwa hak hamba terhadap Allah, an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an, Allah tidak akan mengadab orang yang berbuat syirik. Ya, senang sekali Mu'ad radhiyallahu anhu mendengarkan hal itu. Maka dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kuberitahukan kepada orang-orang berita gembira ini? Apa kata Rasul? La tubashirhum, jangan kamu beritakan kepada orang-orang. Kenapa? Fayattakilu, nanti mereka bisa menyepelekan karena berita tersebut. Ada orang yang tidak pandai bersikap atau mensikapi suatu berita gembira. Akhirnya, yang penting tauhid, maksiat enggak apa-apa, gampang. Nah, khawatir ada orang-orang yang begitu. Maka kata Nabi, la tubasyirhum, jangan kamu beritakan kepada mereka. Kalau mau diberitakan, ya kepada orang yang bisa menyikapi dengan baik. Ya, yaitu ketika diberi berita gembira, tambah taat. Ketika, seperti Nabi sendiri, diberitahu bahwa dosanya diampuni, Nabi tambah semangat ibadah karena bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak bisa bersikap bijak, tidak bersikap baik dengan suatu berita, ya jangan diberitakan kepadanya. Nah, jadi kalau begitu, kalau bab ilmu saja terkadang perlu pilih-pilih, apalagi bab berita. Maka dari itu, apa yang tadi disebutkan dalam hadis ini, bahwa cukup sebagai cap kedustaan bagi seseorang ketika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar, ya, ini sebagai pelajaran penting bagi kita agar tidak bermudah-mudahan dalam menyampaikan suatu berita. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, bab berikutnya, sampai di sini bab tadi. Kemudian beliau berpindah kepada bab berikutnya. Ya, sesungguhnya juga masih berkaitan erat, ya. Beliau pisah-pisahkan dalam beberapa bab, namun sesungguhnya sangat erat kaitannya. Bab berikutnya ini adalah majaa fil kadzib wal mazhi wa nahwihi. Bab tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang dusta, ya, jadi masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Wal mazhi, dan bercanda, yakni bercanda yang juga mengandung unsur-unsur dusta. Wa nahwihi, dan yang semakna dengan itu. Nah, kita lihat di sini beberapa dalil yang ada kaitannya dengan bab kita. Yang pertama disampaikan oleh penulis rahimahullah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-67, firman Allah Subhanahu wa taala, qalu atattakhiduna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu, mereka mengatakan, yakni Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, atattakhiduna huzwa, apakah engkau mau menjadikan kami bahan olok-olokan? Qala, Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk menjadi orang-orang yang jahil. Nah, ayat ini tentu ada kisah terkait dengannya. ya, ini kan potongan dari ayat dan dari kisah dalam ayat-ayat sebelumnya. Disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya dan tafsir para ulama terkait dengannya bahwa terjadi di masa itu Bani Israel suatu pembunuhan terhadap seseorang, ya. Dan ternyata orang yang terbunuh dia berada di suatu daerah yang itu bukan daerah orang yang membunuh. Jadi mungkin ya mayatnya dipindahkan di kampung lain. Sehingga tuduhan akan tertuju kemana? Ya, ke kampung yang disitulah letak jenazah tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang bebas dari perbuatan itu. Nah, ini tentunya ada maksud-maksud memang seperti itu, ya. Walhasil terjadilah perselisihan. Siapa yang membunuh? Ya. Nyatanya mayat ada di kampung fulan. Tuduhan paling kuat adalah pada penduduk kampung itu. Terjadi masalah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjadi penengah di antara mereka, dan Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi, yang kemudian ya terjadi kisah di situ tentang sapi yang seperti apa dan seterusnya. Walhasil setelah disembelih sapi tersebut, ternyata tujuannya adalah tulang dari sapi tersebut dipakai untuk memukul mayat itu, yang kemudian dia hidup kembali dan menceritakan siapa sesungguhnya pembunuhnya. Nah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ringkasnya. Namun di sini letak apa kaitan ayat-ayat itu dengan bab kita. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi, padahal ini dalam perkara urusan apa menyingkap siapa si pembunuh orang itu. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, atattakhiduna huzwa, apakah kamu mau menjadikan kami bahan olok-olokan? Yakni apa sangkut pautnya dengan kematian orang dan siapa pembunuhnya? Apa sangkut pautnya dengan menyembelih seekor sapi? Nah, di sini. Jadi kemudian Nabi Musa mengatakan, inni a'udzu bika an takuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil. Yakni bahwa Nabi Musa melakukan ini jangan dianggap sebagai olok-olokan mempermainkan mereka, bukan. Ini serius, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah dari Allah. Ini bukan main-main. Ini ada sangkut pautnya, nanti tahu sangkut pautnya dengan apa? Menyingkap kematian orang itu. Nah. Kemudian terjadi apa yang terjadi itu? Di sini maksud daripada disampaikannya ayat ini oleh penulis rahimahullah bahwa termasuk hal yang tidak boleh, ya, mempermainkan orang, mengolok-olok dan merendahkan mereka. Di antaranya misalnya ya ada perintah-perintah ini dan itu yang tujuannya untuk apa? Untuk mengolok-olok mereka, mempermainkan mereka, ya. Kalau ini terjadi pada orang lain, pada perkara yang lain dan pada perkara yang memang itu sengaja mengolok-olok, ya, diperintahkan suatu perintah habis itu ditertawakan. Kenapa? Ya kok ikut saja, mau saja, padahal kita hanya ingin mempermainkan dia. Kan kadang ada seperti itu, ya kan? Ya. Mungkin guyonan, ya. Main-main tapi dengan cara seperti itu. Ya, sepertinya serius. Sungguh-sungguh. Diberitakan begini, diperintahkan begini. Yang sedang dipermainkan enggak paham, ikut saja. Setelah itu di belakang orang-orang menertawakan. Ya, ini ini seperti ini termasuk hal yang dilarang. Dan Musa mengatakan apa? Inni a'udzu billah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil. Menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini ya adalah perbuatan orang yang jahil. Saya tidak melakukan demikian kepada kalian. Saya memerintahkan menyembelih sapi bukan untuk mengolok-olok kalian. Saya bukan termasuk orang yang jahil. Nah, jadi kalau begitu perbuatan mengolok-olok seperti itu kepada seseorang ya adalah merupakan perbuatan orang-orang yang jahil. Ya, ini maksud daripada penyampaian ayat ini atau kaitan ayat ini dengan bab kita. Kemudian disampaikan hadis berikutnya. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha marfu'an. Laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayaqulu khairan aw yanmi khaira. Akhrajahu wa li Muslimin qalat wa lam asma'hu yurakhis fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalathin fil harbi wal islahi bainan nasi wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Diriwayatkan dari Ummu Kulthum bintu Uqbah radhiyallahu anha marfu'an, yang meriwayatkannya kepada atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas, bukanlah seorang pendusta orang yang memperbaiki hubungan di antara manusia, persaudaraan mereka. Fayaqulu khaira, maka dia mengucapkan suatu kata-kata yang baik. Au yanmi, atau menyampaikan, menumbuhkan sesuatu yang baik. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, ia berkata, walam asma'hu, dan saya tidak mendengar dari Nabi, yurakhis fi syai', memberikan suatu keringanan pada suatu perkara dari hal-hal yang diucapkan manusia, yakni dalam bab dusta, illa fi thalathin, kecuali dalam tiga perkara. Fil harbi, dalam peperangan. Wal islahi bainan nas, dalam mendamaikan antara orang-orang. Wa hadithur rajuli mur'atah, dan dalam hal ucapan seorang lelaki kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini disebutkan oleh Ummu Kulthum radhiyallahu anha, ya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang pertama bahwa laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas, bukan disebut pendusta orang yang memperbaiki hubungan di antara manusia. Artinya bukan disebut pendusta sekalipun dia mengatakan kata-kata yang dusta, tapi dia lakukan itu dalam rangka memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang bertikai. Ya, seperti yang nanti kita akan sebutkan pada lafal Muslim. Ya, jadi mungkin ada suatu kejadian antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain, bahkan mungkin antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dalam arti komunitas Muslimin kampung ini dengan komunitas Muslimin kampung sana misalnya, ada suatu perselisihan, dia berupaya untuk mendamaikan. Nah, terkadang dia mesti menggunakan kata-kata yang itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan, namun tujuannya adalah memperbaiki hubungan mereka sehingga terwujudlah perdamaian di antara mereka. Misalnya dia mengatakan kepada pihak pertama, itu orang yang sedang bermasalah dengan kamu, ya, saya tahu dia selalu mendoakan kebaikan untuk kamu. Jadi sekalipun kelihatannya bermusuhan seperti itu, sesungguhnya dia punya niat baik, ya. Nyatanya dia mendoakan kebaikan untukmu, ya. Maka pihak pertama akan reda, dia tidak akan menjadi besar kebenciannya, justru akan reda dan mungkin akan berusaha untuk berdamai dengannya. Begitu pula sebaliknya, pihak yang salah, kita sampaikan ucapan yang sama atau yang mirip, ya, akhirnya dia pun reda. Ya sudah, kalau begitu kini saja, ya, nanti kita bertiga ketemu, ya, kita makan bareng di sana, kita ngobrol gimana bagusnya. Nah, di sini sudah husnudzan, di sini sudah husnudzan, ya sudah, gampang didamaikan, sudah selesai, alhamdulillah. Padahal, ya, kita nggak pernah mendengar dia mendoakan ini. Sama juga sebaliknya, kita nggak pernah mendengar. Tapi sebetulnya, ya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna yang seperti ini, ini sebetulnya kalau dikatakan dusta juga bukan dusta, ya. Tapi ini ada unsur ma'arid atau tauriyah atau yang semakna dengan itu. Karena apa? Karena selama dia seorang muslim, ya, ketika dia berdoa dalam doa-doanya, sering dia menyebut doa yang sifatnya umum, ya kan? Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya kan? Ya Allah, semoga diberikan keselamatan, ya, kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Yang sana juga doa seperti itu. Nah, jadi kita sebetulnya enggak dusta, murni dusta tidak. Ya. Karena dalam tasyahud dia berdoa seperti itu. Nah, ini cara seperti ini akan lebih baik, ya. Akan lebih baik. Yakni tidak sampai kepada dusta yang murni, tapi tauriyah atau ma'arid. Walaupun kata sebagian ulama, kalaupun terpaksa memang dusta yang murni, tapi kalau tujuannya adalah seperti itu dan yakni perkiraan akan mencapai tujuannya, ya, maka yang seperti itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan dalam rangka islah bainan nas. Nah, begitu. Jadi orang yang seperti ini dalam hadis Nabi, laisal kadzdzab, dia enggak disebut pendusta. Sekalipun omongannya pada saat itu adalah omongan dusta. Dia tidak disebut pendusta. Artinya itu dibolehkan dalam syariat, itu keringanan atau rukhsah pada suatu perkara, ya. Karena maslahatnya ketiga itu sangat-sangat besar. Perdamaian antara muslim dengan muslim yang lain, apalagi antara komunitas muslim dengan komunitas muslim yang lain. Disebutkan pula oleh Ummu Kultum radhiyallahu anha bahwa saya tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu keringanan dari ucapan-ucapan manusia yang dusta kecuali pada tiga perkara. Yaitu tadi, pertama islah bainan nas, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Yang kedua, fil harbi, dalam peperangan. Nah, peperangan pun diperbolehkan berdusta, yakni kepada musuh, ya. Karena sudah, kalau arenanya arena peperangan, kata Nabi, al harbu khud'ah, namanya perang sudah tipu menipu, ya, antara muslim dengan kuffar musyrikin, ini jangankan sekedar dusta, ya, lebih daripada itu pembunuhan terhadapnya dan seterusnya sudah halal. Al-harbu khud'ah, memang sudah strategi, ya, dalam peperangan, sehingga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah ucapan seorang suami, hadithur rajul imra'atah, atau sebaliknya. Nah, ini pun tentu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kebaikan hubungan di antara mereka, hubungan keluarga, sehingga tidak terjadi perselisihan yang mungkin akan berakhir pada perceraian. Bersatunya suami dengan istri dalam suatu keluarga yang mereka adalah orang-orang Islam, ya, yang mungkin terjadi perselisihan dalam beberapa perkara yang tidak mengharuskan sampai pada tingkatan perceraian. Nah, sangat disayangkan kalau sampai pada tingkat perceraian sementara bisa diatasi dengan sesuatu yang lain, ya, yang akhirnya dengan itu kerukunan terjaga, keluarga terjaga, rumah tangga mereka tetap langgeng, harmonis. Nah, sekalipun demi mencapai itu terkadang perlu menggunakan kata-kata yang hakikatnya adalah dusta. Ya. Misalnya dicontohkan oleh Syekh di sini, seorang lelaki, ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya adalah orang yang sangat dicintainya. Ya. Nah, dia mengatakan seperti itu sekalipun hakikatnya tidak seperti itu, ya. Namun dengan itu akhirnya terjadi kerukunan di antara mereka, ya, tetap menjalin hubungan keluarga yang baik, taat kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Namun seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa kalau menggunakan ma'arid, tidak dusta yang murni, itu akan lebih bagus. Itu yang lebih selamat kita, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan juga perlu diingatkan bahwa ini pun dengan tujuan tadi. Dan jangan dijadikan hal yang merupakan kebiasaan. Kalau dusta terus, ya sudah, nanti na'udzubillah, ya, akhirnya bisa menjadi tabiat. Kalau menjadi tabiat yang buruk, bisa terbawa ke luar. Akhirnya dengan orang lain pun bisa berdusta. Kalau hal yang itu suatu kebiasaan, maka ya nampaknya kalau sampai itu diketahui, urusannya semakin besar, melebihi, ya, yang semestinya, berantakan. Jadi wallahualam, ini juga disebut rukhsah, ya, yang namanya rukhsah, ya, pada kondisi-kondisi tertentu, ya, jangan kemudian dibiasakan sehingga bukan menjadi rukhsah lagi, akhirnya menjadi tabiat yang buruk pada seseorang. Wallahualam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah ibn Amir qala da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi baitiha fa qalat ha ta'al u'tika fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma aradti an tu'tihi qalat u'tihi tamran fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innaki law lam tu'tihi lakutibat 'alaiki kadzbah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ibuku memanggil aku di suatu hari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang duduk di rumah kami. Maka ibuku mengatakan kepadaku, "Ha ta'al u'tik." Ayo ke sini. Aku mau beri kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada ibu Abdullah bin Amir, "Wama aradti an tu'tiyi?" Kamu mau memberi apa kepadanya? Qalat, sang ibu menjawab, "U'ti tamran." Saya mau memberi sebutir kurma. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam, "Amma innaki law lam tu'ti lakutibat 'alaiki kadzbah." Kalau kamu tidak memberi, maka tertulis bagimu ini suatu kedustaan. Ya. Jadi Rasulullah SAW di sini ingin mendidik, ya, mendidik para pendidik. Siapa dia? Ya, ibu atau ayah, ya, atau mungkin guru dan seterusnya, atau mungkin siapa saja. Tapi dalam contoh yang disebutkan dalam hadis ini sering terjadi pada ayah terhadap anak atau ibu terhadap anak atau guru kepada murid. Tidak jarang mereka mengatakan, "Ayo sini, saya beri." Ya, ternyata tidak diberi apa-apa. Ya. Atau, "Ayo kemari, nanti saya belikan ini dan itu." Ya, ternyata hanya untuk mendiamkannya dari tangisnya. Ya. Dan yang sejenis itu banyak sekali terjadi. "Nanti saya kasih permen." Ya. "Sudah, jangan main-main. Sekarang di rumah saja, nanti saya kasih permen." Ternyata tidak diberi apa-apa. Nah, Nabi SAW ketika mendengar si ibu memanggil anaknya, "Ayo kemari, saya beri." Nabi pastikan, "Kamu mau beri apa? Benar apa enggak?" Ya. Atau hanya kata-kata, hanya dalam rangka untuk apa, kepentingan seorang ibu mendiamkan anaknya. Ternyata sang ibu mengatakan, "Ya, saya mau beri sebutir kurma." Maka Nabi mengatakan, "Seandainya kamu tidak memberi, maka tercatat sebagai kedustaan." Nah, ini artinya bab dusta ini enggak main-main, ya. Perkara-perkara yang remeh, ringan dan banyak terjadi, jangan dianggap itu perkara ringan. Ya, kembali kepada ayat tadi, "Fatahsabunahu hayyina," kalian kira itu enteng, remeh. "Wahuwa indallahi azim," padahal di sisi Allah besar. Ya, jangan dianggap remeh. Tetap yang namanya dusta, dusta walaupun kepada anak, walaupun kepada murid, walaupun perkara kecil, yang namanya dusta, ya dusta. Oleh karenanya di sini pada hadis berikutnya nanti, ya, di sini diriwayatkan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, "Ya Rasulullah, in qalat ihdana li syai'in tashtahihi la ashtahihi, ayu'addu dhalika kadiban?" Wahai Rasulullah, kalau seseorang dari kami mengatakan pada suatu perkara, "Saya enggak bernafsu memakannya," ya, atau sebaliknya, dia mengatakan, "Saya bernafsu memakannya," padahal dia enggak bernafsu. "Ya Rasulullah, kalau seperti itu, apakah tercatat sebagai kata-kata dusta?" Nabi katakan, "Na'am, ya. Innal kadiba yuktabu kadiban hatta tuktabal kudaibatu kudaibatan." Sesungguhnya kedustaan tetap akan tercatat sebagai kedustaan, sampai akan ditulis dusta yang kecil sebagai dusta yang kecil. Yakni sekalipun dusta yang dianggap remeh, ringan, kecil, ya akan ditulis kedustaan, ya, tingkatannya apa, bagaimana, sederajat apa, Allah yang Maha tahu. Sampai kudzaibah, yakni dusta yang remeh, tetap akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ya, ini hal yang perlu kita perhatikan, terutama tadi kaitannya dengan para orang tua yang di sini seringkali terjerumus pada perkara ini dan meremehkannya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Ahmad, Nabi bersabda, "Man qala li sabiyyin haka ta'al u'tik thumma lam yu'tihi fa hiya kadzbah." siapa yang mengucapkan kepada seorang anak, ayo ke sini, saya akan memberimu, ya, thumma lam yu'tihi, ternyata tidak memberi apa-apa, fahiya kadzbatun, maka itu suatu kedustaan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua dan para orang tua, ya, karena ini di samping dia berdusta, ya, yang itu sudah suatu pelanggaran agama, secara tidak langsung dia pun mendidik kedustaan yang seperti itu. Nah, ini juga yang bisa berakibat lebih parah. Kalau sampai anak itu mendapati yang demikian berulang-ulang, mungkin akan tercatat di otaknya bahwa dusta tidak apa-apa. Nyatanya ibu saya sering bohongi saya. Nyatanya bapak saya sering bohongin saya. Ya, jadi saya bohongi teman pun enggak ada masalah. Nah, kalau ini menjadi perilaku dia, ya lebih parah lagi. Jadi masalahnya bukan sekedar ibu berdosa karena berdusta, tapi ini juga berbahaya dalam pendidikan anaknya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Walid Tirmidzi wa hassanahu marfu'an. Qala wailun billadzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qauma fayakdzib wailun lahu wailun lahu. Dan dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau hadis yang sampai kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya celakalah bagi orang yang menyampaikan suatu perkataan agar membuat suatu kaum tertawa, dia berdusta padanya, maka celakalah dia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini gambaran lain dalam bab dusta yang terkadang dianggap sepele, ya, dianggap ringan, dianggap tanpa beban, yaitu dusta dalam bercanda dan tujuannya adalah untuk orang-orang tertawa karenanya. Ternyata Rasulullah SAW memberikan suatu peringatan yang sangat keras. Kata beliau, wailun, ya, celaka bagi orang yang bicara di hadapan orang lain tujuannya untuk membuat mereka tertawa, tapi dia berdusta padanya. Nabi katakan, wailun lah, celaka baginya. 3 kali Nabi SAW menyebutkan hal itu, doa, ya, untuk orang tersebut, yaitu doa kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ketika menerangkan bab ini, hadza naw'un akhar min anwa'il kadzib yaqa'u fihi katsirun minan nas al-mutafakihin. Ini adalah gambaran lain dari gambaran-gambaran dusta yang banyak orang-orang terjerumus padanya, terutama mereka yang suka melawak. Li ajli an yudhiku annas, demi membuat orang-orang tertawa karenanya. Wala siyama fit tamthiliyat wal masrahiyat allati kathurat al'an, lebih-lebih pada sandiwara-sandiwara, sinetron-sinetron yang banyak muncul di masa-masa ini. Ya, bahkan memang acara-acara melawak itu sendiri, ya, yang tujuannya memang begitu. Dan seringkali kedustaan-kedustaan, ya, yang diucapkan atau diperagakan oleh mereka. Wa hadza minal kadzib wal iyadzu billah. Ini termasuk kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Fayakhtari'unal kadzib min ajli idhakin nas. Mereka membuat-buat kedustaan demi membuat orang-orang tertawa. Fatarahum yaquluna syai'an lam yahdits. Terkadang kamu lihat orang itu mengatakan sesuatu yang itu tidak terjadi. Padahal Kata beliau, dusta tidak boleh bagaimanapun kondisinya, ya, kecuali pada perkara-perkara yang dikecualikan sebelumnya tadi. Ya. Walaysa dinu wa dinuna dinu sidq walillahil hamd walaysa dinu hazl wa kadzib. Agama kita ini agama yang serius, sungguh-sungguh. Alhamdulillah, bukan agama yang main-main dan dusta. Kemudian beliau rahimahullah habibahullah menerangkan kepada kita, lalu apa yang diperbolehkan kalau ada orang pengin mungkin apa bercanda, ya. Kata beliau, ammal mazhul ladzi la ba'sa bihi fa huwa ma kana min jinsi mazhir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bercanda yang tidak dilarang, yang itu hal yang boleh, adalah semisal yang dilakukan Rasulullah. Ya. Yaitu tauriyah. Tidak berdusta tapi tauriyah. Tauriyah itu sesungguhnya benar, tapi terlihat sekilas sepertinya dusta, padahal tidak dusta. Nah, ini yang diperbolehkan. Seperti contoh, beliau mencontohkan di sini kisah wanita tua yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tua itu mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani min ahlil jannah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi penghuni surga. Ternyata Nabi justru menjawab alaihi salatu wasallam, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Surga itu enggak akan masuk ke sana orang yang sudah tua. Maka si wanita itu pun sedih, ya, gelisah, karena dia sudah merasa tua, bagaimana mau masuk ke dalam al-jannah, padahal dia ingin. Nah, ternyata Nabi hanya bercanda dengannya. Maka dipanggillah lagi wanita itu, dan Nabi katakan kepadanya, Hama sami'ti Allah Azza wa Jalla yaqul, apa kamu enggak dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara. Kami menjadikannya dengan sebenar-benarnya, ya, mereka kaum wanita, kami jadikan mereka itu abkaran, menjadi gadis-gadis kembali, ya. Nah, apa kamu dengar ayat itu? Jadi orang-orang yang masuk ke dalam jannah yang dahulunya di dunia sudah ajuz, sudah tua-tua, sudah nenek-nenek, nanti di surga akan menjadi muda-muda kembali, ya, akan menjadi gadis-gadis kembali. Nah, ini salah satu apa contoh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda tapi enggak dusta, ya. Enggak dusta. Benar, memang di surga tidak ada yang tua, yang nenek-nenek tidak ada. Pada kesempatan yang lain juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dinaikkan unta, ya. Maka Nabi menjawab, inna hamiluka ala waladinaqah. Ya sudah, saya akan membawa kamu naik di atas anak unta. Akhirnya orang itu mengatakan, ya, wa madza asna'u bi waladinaqah ya Rasulullah? Apa yang mau saya lakukan dengan anak unta? Apa kuat dia? Ya. Ternyata bukan itu maksud Nabi, tidak seperti yang dia pahami. Nah, inilah namanya tauriyah. Kata Rasul, wa hal talidu al ibla illa nuq. Bukankah yang melahirkan unta-unta yang sudah besar itu juga unta-unta betina juga? Jadi semua unta kan anak, ya, walaupun sekarang sudah tua, sudah kuat, itu kan anak juga. Ada ibunya kan, ada induknya. Nah, ini adalah suatu mizah, ya, Nabi bercanda dengan beberapa sahabat, namun itu benar, ya, itu jujur, tidak ada unsur kedustaan. Nah, semacam itulah yang diperbolehkan, tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak benar, ya, sekalipun untuk main-main, tujuannya untuk menggoda manusia, tidak boleh. Kata Syekh Al-Fauzan, fahada mazihun walakinnahu haq walaysa minal kadhibil madmum. Ini adalah bercandanya Nabi SAW, dan itu benar, tidak terdapat di sana sisi kedustaan yang tercela. Nah. Kemudian bab berikutnya di sini terkait dengan dusta, mungkin bab yang terakhir terkait dengan dusta ini, atau mungkin bab berikutnya juga ada, masih ada yang lain. Namun di sini satu bab lagi dari macam-macam kedustaan, dan ini yang parah, yaitu yang disebut dengan at-tamalluq. Babu ma jaa fi at-tamalluq wa madhil insan bima laysa fi. Ya. Bab tentang tamalluq. Tamalluq ini kata Syekh Al-Fauzan, min asyaddi anwa'il kadhib, termasuk kedustaan yang paling parah. Apa itu tamalluq? Yaitu memuji-muji orang, ya, yang sesungguhnya tidak ada apa yang dia katakan pada orang tersebut. Dan dia punya tujuan dengan memuji-muji tersebut untuk apa? Untuk mengharapkan sesuatu darinya. Nah, ini tamalluq, ya. Ada sesuatu di balik itu. Dia memuji-muji dengan pujian dusta. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Disampaikan dalam bab ini oleh penulis rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah kata-kata yang dusta. Ya, kata-kata yang dusta ya mencakup berbagai macam kedustaan, termasuk tentunya di sini adalah at-tamalluq tersebut, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah hadis dari sahabat Abdullah, nampaknya di sini Abdullah bin Mas'ud, innar rajula la yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinu. Sesungguhnya ada seseorang, dia keluar dari rumahnya ketika itu dia masih membawa agamanya. Fayalqa ar-rajula wa lahu ilaihi hajah. Lalu dia berjumpa dengan seseorang yang dia punya keperluan tertentu dari orang itu. Ya. Maka fayaqulu lahu anta kaita wa kait. Akhirnya dia mengatakan kepada orang itu, memuji-muji tapi sesungguhnya tidak seperti itu hakikatnya. Anta kaita wa kait, kamu itu masya Allah begini, kamu begini, kamu begini. Ya, ada udang di balik batu, rupanya ada maunya. Yusni alaihi la'allahu an yaghdhiya min hajatihi syai'a. Dia puji-puji, barangkali orang yang dia puji bisa memberikan keperluannya, kebutuhannya, kemauannya. Fayaskhatullahu alaihi, maka Allah murka kepada orang tersebut. Fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi syai', maka dia lalu pulang ke rumahnya dalam keadaan agama yang dia bawa tadi ketika keluar sudah tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini ancaman berat, ya. Ancaman berat gara-gara dusta yang seperti itu hilang agamanya. Ya. Ini namanya wa'id, ya, ancaman berat bagi perbuatan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan tamalluq. Ya, dusta dalam memuji dan punya kemauan di balik pujian-pujiannya. Disampaikan di sini bahwa ini hadis riwayat Ahmad. Saya belum sempat mengecek tentang derajatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita tutup sampai di sini.